Mitra Bisnis, Kompas menulis, dalam sejumlah survei, sebagian besar masyarakat lebih memilih calon presiden alternatif ketimbang capres muka lama. Fenomena itu menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan figur-figur baru yang bisa membawa perubahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik LIPI, Indria Samego. Pak Indria, apa komentar Anda soal ini? Iya, saya kira karena dua hal yang menyebabkan ada tren semacam itu. Pertama, survei ini adalah satu instrumen yang memberi kebebasan kepada pelaku survei dan juga mereka yang merespon terhadap permintaan dari pelaku survei itu. Jadi tidak ada relatif ya, tidak ada pesanan-pesanan di situ. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang muncul itu memang fresh berdasarkan kalkulasi objektif dari para respon survei itu. Ya, yang kedua, secara empiris memang dari sekian banyak calon yang boleh dikatakan dimiliki oleh partai itu, ibaratnya kita akan menghadapi lingkaran setan baru, gitu ya. Karena partai di kita ya seperti itu. Ya partainya hanya tempat orang untuk mengadu untung, menempatkan rezeki, gitu ya. Sehingga boleh dikatakan ada ketidakpuasan di kalangan publik terhadap pilihan partai itu. Ya maka hasilnya seperti itu. Lalu kalau Bapak melihat calon-calon presiden yang ada dan akan tampil di tahun depan, bagaimana Bapak menilainya? Ya, terus saja. Pertama ya, dari sisi aturan, memang harus partai politik yang mengajukan calon. Partai politik atau gabungan partai politik kan. Tetapi kalau partai politik itu mendengar aspirasi suara kelompok tadi yang menginginkan perubahan, yang independen gitu, tentu saja harus diakomodasi itu keinginannya. Tapi ya saya tidak melihat atau belum melihat partai, kecuali baru wacana ya dari Demokrat itu lewat konvensi yang ditawarkan itu. Tapi menurut saya juga harus menilainya secara skeptis karena itu hanya pencitraan Demokrat dalam masa-masa terakhir yang ratingnya itu merosot terus. Akhir-akhir ini juga sempat kembali muncul gagasan agar ada calon presiden independen. Bagaimana menurut Bapak? Dan apa harapan Bapak kepada parpol yang ada saat ini? Saya bukan seorang ahli hukum, tapi saya harus taat azas. Ya, menurut Undang-Undang Dasar tidak ada itu calon independen. Jadi bagaimana kita mau menggunakan formula itu kalau tidak ada payung hukumnya? Sehingga nanti kita capek berdebat. Lebih baik kalau memang menginginkan itu, ya tentu saja amandemen. Tetapi amandemen bukan satu solusi gitu. Ya, amandemen Undang-Undang Dasar bukan satu solusi yang gitu. Sudah sajalah yang ada, tinggal partai itu. Jangan lagi selfish, partai harus mengakomodasi suara publik karena jumlah pemilih makin kesini, itu makin merosot. Ya, jadi orang yang tidak memilih partai, bahkan misalnya ada 40% atau 50% tidak memilih, itu suaranya sama dengan 50% yang memilih sejumlah partai kan. Berarti taruh misalnya Golkar itu dapat 20% atau Demokrat atau PDI 20%, itu 20% bukan dari suara pemilih. Padahal 40% atau 50% tidak ikut. Ya, jadi Anda bisa bayangkan 20% dari separuh pemilih Indonesia, dari taruhlah 80 juta atau 90 juta gitu kan, pemilih kita 20% ke Golkar, itu kan dibandingkan dengan 80 juta yang lain, tidak memilih. Mereka tidak percaya pada partai politik. Dengan kata lain, partai harus menyadari kondisi semacam itu. Demikian pengamat politik LIPI, Indria Samego. Saya Wendy Lim.